Jangan menganggap remeh maksiat ya. Di HP ini kalau kita buka yang tidak baik, makin banyak maksiat yang dilihat, makin berkurang keinginan untuk ibadah. Makin berkurang keinginan untuk dekat dengan Allah. Makin banyak maksiat, jangan heran bagi yang lihatnya maksiat terus pasti malas baca Quran. Pasti. Yang banyak melihatnya yang tidak ada manfaat, malas ke masjid, malas zikir. Nanti seperti minum air laut, maunya terus aja lihat lagi berjam-jam. Hanya untuk Tuhannya yang bernama HP ini. Hati-hati.